Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda orang Kristen, jangan jawab waalaikumsalam, karena itu bukan bahasa Anda. Jawablah sesuai dengan idiom Anda. Boleh shalom, boleh apapun saja. Kalau Anda orang Buddha, kalau saya bilang assalamualaikum, Anda menjawab om shanti shanti. Pakailah bahasa Anda masing-masing, sebab kalau domba selalu dia berbunyi, kalau serigala, ya. Jadi tidak usah domba menirukan serigala dan serigala menirukan domba. Kalau kita bergeser sedikit, ayam tidak perlu meniru-nirukan anjing, anjing tidak perlu meniru-nirukan suara bebek, bebek tidak perlu meniru-nirukan suara burung. Karena setiap yang disuarakan oleh mereka adalah janji untuk hidup bersama dalam kedamaian dan keseimbangan. Jadi manusia, belajarlah kepada bebek, burung, dan kambing. Tidak perlu satu pidato dengan Anda mengucapkan 6 macam salam, hanya supaya tidak dicurigai intoleransi. Ini sudah saya coba tawarkan di pertama di Sumenep ya, waktu MTQ Nasional. Jadi kalau Anda ketemu saya, Pak Pastor Romo, Anda bilang aja kalau memang shalom, salammu ya bilang shalom, karena maksudnya adalah mengajak berdamai, tidak saling menyakiti, tidak saling berbuat curang. Nah, sampean bilang shalom, saya akan bilang waalaikumsalam. Sampean bilang om swastiastu, saya akan bilang waalaikumsalam. Demikian juga kalau saya bilang assalamualaikum, jawablah om santi santi. Jadi setiap orang jadilah dirimu masing-masing. Tidak perlu bermunafik-munafik, pura-pura menirukan yang lain agar dianggap tidak intoleran, kan gitu. Jadi ini menurut saya Indonesia lebih pinter dari bebek apa? Agak ketinggalan zaman. Kan semua dari camat, lurah sampai presiden kalau pidato semua diucapkan. Karena itu cara mereka untuk berdamai. Padahal cara bebek berdamai adalah ya bebeknya bebek aja, wek-wek aja. Kalau kambing ya mbek-mbek aja. Karena bebek ngerti kalau kambing itu mbek-mbek berarti sama maksudnya dengan kalau dia wek-wek, kan gitu ya. Betul enggak? Nah, oke, jadi saya kira manajemen sosialnya para binatang masih sedikit lebih maju dibanding manajemen manusia. Satu. Jadi sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mayoritas Islam ya. Saya tidak dengar santi-santi, saya tidak dengar salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak mendengar namo budaya dan seterusnya, tapi saya akan terima semuanya, baik yang bercadar maupun yang tidak. Semua kita terima sebagai hamba Allah, sebagai sahabat kita untuk pertarungan jangka panjang, di mana kemenangannya adalah kalau Allah menerima kita dengan cintanya. Ya, kira-kira ya.